biasa dan baktimu nyata sudah. Kau berjuang menjunjung marwah berbilang negeri rantau. Bergelar patri harimau rokan, pesan amanahmu tak terlerai, tak berarah, tak berbatas sampai. Tiada gelap.